بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، معاصر المسلمين، saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Ibni Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala. Pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-17, membahas pertanyaan nomor ke-73. Di poin ini, muallif rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah pertanyaan. Sebagaimana sudah kita sering sampaikan, bahwa kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Ibni Hafiz Al-Hakami dalam bentuk tanya jawab. Jadi beliau membuat pertanyaan, kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan nomor 73. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Ma diddu tauhidil asma'i was sifat? Apa lawan daripada tauhid al-asma'i was sifat? Lawannya apa? Lawan dari tauhid, mentauhidkan Allah, fil asma'i, di dalam nama-namanya yang indah, was sifat, dan sifat-sifatnya yang sempurna. Di sini muallif rahimahullahu berkata, didduhu al-ilhad. Lawan daripada tauhid al-asma was sifat adalah al-ilhad. Ilhad secara bahasa artinya al-mail, yaitu miring. Kita katakan misalnya lahad, diturunkan ke lahad. Kenapa disebut lahad? Karena dia miring, dia tidak di tengah tetapi dimiringkan ke arah kiblat. Dijadikan posisi badan si mayit itu miring ke arah kiblat. Nah, ini bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an membahasakan orang-orang yang menyimpang di dalam pembahasan al-asma was sifat dengan sebutan orang-orang yang mulhid. Innal ladina yulhiduna fi asma'ih. Orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullah berkata, wa huwa thalathatu anwa'. Kalau kita berbicara tentang penyimpangan di dalam pembahasan asma was sifat, ada tiga golongan, kata beliau. Ya, tiga golongan yang menyimpang. Al-awwal, adapun golongan yang pertama, kata Syekh Ahmad Ibni Hafiz Al-Hakami, adalah ilhadul musyrikin alladzina 'adalu bi asma'illahi ta'ala amma hiya 'alaihi. Penyimpangan yang pertama adalah ilhadnya orang-orang musyrikin yang menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sammu biha authanahum, ya, dalam bentuk mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis penyimpangan yang pertama. Jadi penyimpangan ini terjadi ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu haulail musyrikun sammu asnamahum bi asma'illahi taala. Mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan nama yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kata beliau, fashtaqu al-lat minal ilah. Ada di antara tuhan-tuhan tersebut atau berhala-berhala tersebut yang mereka namakan dengan al-lat. Tentunya sering kita dengar ya al-lat. Al-lat ini berhala yang disembah oleh orang-orang Taif, yaitu dari Bani Thaqif ya. Disebutkan di sini bahwa Lat adalah sokhrah baydha manqushah. Lat itu dahulu adalah sebuah sokhrah batu yang berwarna putih manqushah, yang terukir ya. Dan batu ini dibuat tirai yang apa namanya yang menutupi batu ini, dan dia memiliki sadnah. Sadnah itu kalau bahasa kita sekarang kuncen. Ini batu keramat ya. Jadi zaman dulu ada batu keramat yang mereka sebut sebagai Lat. Sebagian ulama misalnya ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Lat itu berasal dari Latta Yalutu, yang artinya membuat sesuatu itu merobekkan sesuatu. Jadi ada makanan di Arab sana namanya sawiq, yang mana sawiq itu adalah dari roti. Tentunya kita tahu roti Arab khubz namanya, khubz itu dipotong-potong dirobek-robek seperti ini. Nah perbuatan itu dikatakan latta yalutu, dan dia membuat makanan tersebut untuk dibagikan ke jamaah haji, orang-orang yang datang ke Mekah. Hingga ketika orang soleh ini meninggal, maka batu di mana dia biasa duduk, ia biasa membagikan makanan, mereka jadikan sebagai batu yang keramat. Disebutkan bahwasanya Latta ini adalah berhala yu'azzimuha ahlu Taif, yang diagungkan oleh penduduk Taif, wahum Thaqib waman ittaba'ahum, yaitu Bani Thaqib dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tentunya berhala Latta ini sudah dihancurkan ya, dihancurkan pada peristiwa Fathu Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu taala an untuk menghancurkan berhala Lat. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah bagaimana mereka menamakan berhala mereka dengan nama Al-Lat, yang menurut sebagian ulama itu berasal dari kata Al-Ilah. Al-Ilah nama Allah, Allah Al-Ilah. Ya Allah adalah dari alaha ya'lahu ilahatan, yang artinya alaha beribadah. Ya ilahatan yang diibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ma'luh yang diibadahi. Tetapi mereka ambil nama tersebut, ya, lalu mereka nisbatkan kepada berhala mereka, yaitu berhala Lat. Ya berhala Latta. Ya, disebutkan dalam Al-Quran ya, afara'aytumul Lata wal-Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, ceritakan kepada kami tentang si Latta, si Uzza, si Manat. Ya, alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah bagi kalian anak-anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Tentunya itu pembagian yang zalim. Bagaimana Anda menisbatkan kepada Allah sesuatu yang Anda sendiri malu mengakuinya? Orang-orang Arab dahulu kalau lahir anak perempuan, mereka malu, wajah mereka menjadi merah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak bayi perempuan itu nanti ditanya pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dikubur hidup-hidup. Ini kaitannya dengan contoh penyimpangan ya. Jadi dahulu al-musyrikun sammu asnamahum bi asma'illahi ta'ala. Contohnya adalah tadi apa? Al-Lat, yang berasal atau asal katanya berasal dari al-ilah. Begitupun ada berhala yang bernama Al-Uzza. Ini berhalanya orang-orang Quraisy ya. Pada peristiwa perang Uhud, kalau saya tidak salah, itu Abu Sufyan berkata, lanal Uzza wala Uzza lakum. Ya, kami memiliki Uzza, kata Abu Sufyan, dan kalian tidak memiliki Uzza. Ya, maka Rasulullah berkata dalam riwayat, "Qulu Allahu maulana wa la maula lakum." Allah lah maula kami, dialah penolong kami, pelindung kami, dan kalian tidak memiliki penolong dan pelindung. Ini Uzza ini sangat dimuliakan oleh orang-orang musyrikin, ya. Dan berhala ini pun ini berupa disebutkan oleh para ulama bahwasanya Uzza ini adalah syajarah alaiha binaun, adalah pohon. Kalau Lata tadi berupa batu yang putih, yang mangkusyah, yang diukir, dibuat seperti dipahat seperti itu, lalu dibuat kain, ditutup oleh kain, lalu ada kuncen yang menjaganya. Sedangkan Uzza adalah syajarah. Jadi apa yang terjadi dahulu itu terulang di zaman kita sekarang. Berapa banyak di zaman kita ini batu-batu yang dikeramatkan ataupun pohon-pohon yang dikeramatkan, ternyata itu bukan sesuatu yang baru, hanya pengulangan sejarah saja. Dan itulah yang disebut dengan as-sira' bainal haqqi wal batil, yaitu persaingan, ya, pergesekan antara al-haq dan batil daim. Bahwa pergesekan antara kebenaran dan kebatilan itu sesuatu yang tetap dan terus-menerus akan terjadi, ya, sampai apa namanya terjadinya hari kiamat. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Begitulah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh-musuh. Baik musuh dari kalangan manusia ataupun musuh dari kalangan bangsa jin. Ini sirat daim. Ini adalah persaingan yang tetap dan terus-menerus akan terjadi. Uzza ini menurut sebagian ulama berasal dari Al-Aziz. Al-Aziz nama Allah, tetapi orang-orang musyrikun mereka menyimpang dengan menamakan berhala mereka dengan nama Uzza. Begitupun di antara berhala yang pernah ada dan disebutkan di dalam Al-Quran adalah Manat. Ya, Manat. Manat ini tentunya adalah berhala yang apa namanya yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Orang-orang Madinah sangat memuliakan berhala Manat. Ya, dan disebutkan berhala ini adalah berhala yang paling tua di kalangan bangsa Arab, di mana dahulu orang-orang Aus ataupun Khazraj tidaklah mereka melaksanakan ibadah haji kecuali mereka bertahallul di sisi berhala tersebut. Ya, dan mereka menyembeli hewan-hewan mereka di sisi berhala Manat. Ini berhala yang diagungkan oleh siapa? Oleh orang-orang Aus dan Khazraj yang di kemudian hari masuk Islam, lalu kita sebut dengan kaum Ansar, itu orang-orang Aus dan Khazraj. Dan berhala, adapun berhala Uzza yang sebelumnya, itu sudah dihancurkan pada masa terjadinya pembukaan kota Mekah ketika Rasul mengutus sahabatnya yang mulia Khalid ibnul Walid, ya. Khalid ibnul Walid, tentunya ada kisah terkait dengan penghancuran berhala Uzza, di mana Khalid setelah menghancurkannya, lalu beliau kembali ke Mekah, laporan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad berkata, engkau belum menghancurkannya, kembalilah engkau kepada berhala tersebut. Sesampainya di berhala tersebut, Khalid melihat seorang wanita yang tidak berpakaian, rambutnya panjang, ya, lalu dia menaburkan pasir ke atas rambutnya sambil menangis, lalu ditebas oleh Khalid ibn al-Walid. Maka datanglah Khalid kepada Nabi lalu berkata, itulah berhala Uzza, dia adalah seorang jin wanita. Itu kisah yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Adapun berhala Manat, ya, berhalanya orang-orang Madinah atau orang-orang Yathrib sebelum disebut Madinah, berhalanya orang-orang Aus dan Khazraj, itu dihancurkan pula pada masa pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus sahabatnya Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an untuk menghancurkan berhala ini. Jadi ada tiga berhala yang populer, ya, apa? Latta dari ilah, Latta ini dari ilah, nama Allah apa namanya diubah menjadi Lat, dinamakan untuk berhala. Uzza dari Aziz, adapun Manat menurut sebagian ulama dari Al-Mannan. Ya, Al-Mannan tentunya berarti apa? Maha pemberi. Allah itu Al-Mannan, maha pemberi. Ini ilhat yang pertama. Jadi ilhad ada tiga. Jenis yang pertama adalah ilhadnya orang-orang musyrikin, di mana mereka mengubah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menggunakan nama-nama tersebut untuk nama-nama berhala mereka. Ini penyimpangan di dalam masalah al-asma wa sifat. Kita memasuki penyimpangan yang kedua. Di sini muallif Syekh Ahmad Ibn Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala berkata, الثاني إلحاد المشبهة. إلحاد penyimpangannya orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa mereka? الذين يكيفون صفات الله تعالى. Yaitu orang-orang yang mentakif. Takif, apa itu takif? Takif dari kata kaifa. Ya, kita katakan kaifa haluk, apa kabarmu? Ya, bagaimana kabarmu? Nah, orang-orang yang mentakif adalah orang-orang yang menanyakan bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun. Ini orang-orang yang musyabbihah, ya. Wa yushabbihunaha bi sifati khalqihi. Dan mereka mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Allah turun sebagaimana saya turun. Allah bersemayam sebagaimana manusia bersemayam. Tentunya ini adalah golongan yang menyimpang. Lalu dikatakan di sini, wahum muqabilun liilhadil musyrikin. Dan ini adalah lawan dari ilhadnya orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik, sifat Rabb diberikan kepada makhluk. Kalau ini kebalikannya, sifat makhluk diberikan kepada Rabb. Dua-duanya menyimpang. Ya, oleh karena dikatakan wahuwa muqabilu liilhadil musyrikin. Dan ini jenis penyimpangan yang kedua di dalam asma wa sifat, itu adalah muqabil ilhadil musyrikin. Dia berbalik atau namanya berhadap-hadapan dengan ilhadnya atau penyimpangannya orang-orang musyrikin. Faulaik sawul makhluk bi rabbil alamin. Mereka menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaulai ja'aluhu bimanzilatil ajsam al makhlukah. Dan mereka menjadikan Allah ini berada dalam apa namanya, dalam posisi memiliki apa namanya sifat-sifat makhluk. Artinya mereka katakan Allah itu tangannya seperti tangan manusia, wajahnya seperti wajah manusia dan lain sebagainya. Ini orang-orang musyabbihah. Ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan orang-orang musyabbihah. Ini kelompok yang kedua ya, yang mentakif dan menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Adapun kelompok yang ketiga, ma'asirul muslimin, dan dari kelompok yang ketiga ini nanti pecah menjadi banyak sekali kelompok yang mirip dengannya banyak ya. Dipelopori oleh Jahmiyah, Jahm bin Safwan ya, lalu muncul setelahnya Mu'tazilah, lalu muncul setelahnya Ahlul Kalam dan lain sebagainya. Ini berkumpul di kelompok yang ketiga. Apa itu kelompok yang ketiga? Ilhadun nufah al-mu'attilah. Ilhadun nufah al-mu'attilah. Penyimpangan dalam asma wa sifat yang dilakukan oleh nufatus sifat. Apa itu nufatus sifat? Orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat, walaupun mereka itu bertingkat, ya mereka itu bertingkat, tidak satu level. Coba kita lihat, wahumul kisman, wahum kisman, mereka ada dua kelompok besar. Kismun asbatu alfazo asma'ihi ta'ala wa nafau anhu ma tadammanatsu min sifatil kamal. Kelompok yang pertama adalah mereka menetapkan lafaz-lafaz. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, sampai akhir. Mereka asbatu al-faz. Mereka menetapkan lafaz-lafaznya. Tetapi di waktu yang sama, nafau anhu ma tadammanatsu hadhil al-faz. Mereka menafikan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi hanya menetapkan nama-namanya saja. Ya, misalnya kalau kita katakan namanya 99, haula yusbitunahu au yusbitunaha, mereka menetapkannya. Tetapi mereka menafikan ma tadammanat hadhil al-alfaz. Mereka menafikan makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Ini tentunya kalau dalam sejarah, ini adalah keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Ya, keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Karena mereka ingin lari, karena khawatir jatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka tetapkan nama-namanya dan mereka nafikan sifat-sifatnya. Ini apa keyakinan orang-orang yang kita sebut dengan Mu'tazilah. Tokohnya seperti siapa? Abu Ali Al-Jubai, lalu tokohnya Wasil bin Atha, ya. Dan mereka disebut Mu'tazilah dari kata i'tizal. Ya, karena mereka i'tizal dari majelisnya guru mereka, ya, guru mereka yang berada di atas manhaj salaf, yaitu siapa namanya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ketika saat itu Wasil bin Atha menanyakan permasalahan ahlul kabair kaifa haula. Ya, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ahlul kabair tahta masyiatillah, in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ahlul kabair, para pelaku dosa besar, ya, kalau mereka Allah ampuni, Allah Maha Pengampun. Kalau Allah ingin mengazab, Allah Maha Adil. Dan jawaban itu tidak membuat orang Mu'tazilah suka, ya. Akhirnya mereka membuat satu doktrin bahwa ahlul kabair haula manzilah baina manzilatain. Mereka adalah satu kelompok di antara dua kelompok. Itu di dunia. Di dunia mereka manzilah baina manzilatain. Kelompok di antara satu tempat, di antara dua tempat. Dikatakan muslim bukan, dikatakan kafir bukan, artinya dikatakan kafir mereka muslim, dikatakan muslim mereka kafir. Ini keyakinan orang Mu'tazilah. Tetapi di akhirat, orang-orang Mu'tazilah sepakat dengan orang-orang Khawarij, bahwasanya orang-orang yang melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, mereka kekal di dalam api neraka. Ini orang-orang Mu'tazilah. Tentunya mereka pernah sampai kepada masa-masa kejayaan, ya, di masa Bani Abbas, Abbasiyah, di mana saat itu Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama yang istiqamah berpegang teguh dengan jalannya para sahabat disiksa, lalu bahkan ada yang sampai dibunuh, ya, untuk memaksa mereka meyakini keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Ini jenis yang pertama. Qismun athbatu alfaz asma'ihi ta'ala wa nafau anhu ma tadammanathu min sifatil kamal. Kelompok yang menetapkan lafaz-lafaz nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka menafikan apa yang terkandung di dalam apa lafaz-lafaz tersebut. Kalau kita kan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, maka di dalam nama ar-Rahman ar-Rahim tadammanat di dalamnya terkandung sifat rahmah. Begitu kalau kita. Al-alim terkandung di dalamnya sifat ilmu. Nah, itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau orang-orang Mu'tazilah tidak seperti itu. Mereka hanya menetapkan lafaz-lafaznya saja dan mereka menafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz tersebut. Ma'asirul muslimin. Kemudian di sini Syekh Ahmad Al-Hakami rahimahullah berkata, faqalu, maka mereka memiliki doktrin. Mereka berkata, Rahmanun Rahimun bila rahmah. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, tapi bila rahmah. Ya, tapi Anda tidak boleh mengatakan sifatnya rahmah, karena sifat rahmah adalah sifatnya makhluk, kata mereka. Dan sifatnya Allah itu sifatnya azali qadim. Ah, pokoknya doktrin-doktrin filsafat yang kalau kita coba mendalami akan menjadikan kita bingung. Dan ini menunjukkan bahwa akidah ini menyimpang. Karena akidah yang Allah turunkan adalah akidah yang mudah. Ya, akidah yang siapapun bisa memahami, tidak harus kuliah atau tidak harus belajar ilmu kalam. Siapapun bisa memahaminya. Ya, akidatul ajais katanya. Akidahnya kakek-kakek, nenek-nenek, Naisabur. Akidahnya kakek dan nenek. Apa itu akidah kakek-kakek dan akidah nenek-nenek? Akidah yang sederhana. akidah yang kalau dikatakan bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Masya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh berarti Pak Ustaz, dia itu maha pengasih, penyayang. Iya, dia akidah yang sederhana. Akidah yang tidak perlu jidal. Apa itu jidal? Tidak perlu kita berdebat tentang permasalahan. Karena masalah akidah ya masalah tauqifiyah, masalah yang memang terbatas dalilnya hanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini perkara gaib. Begitupun mereka mengatakan alimun bila ilm. Allah itu al-alim tanpa ilm, tanpa sifat ilmu. Sami'un bila sama', Allah maha mendengar tanpa sifat mendengar. Basirun bila basar, ya, maha melihat tapi tidak tanpa disifati melihat. Qadirun bila kudroh. Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Baik. Kemudian, waqismun, ada kelompok yang lain, ya, dan nanti dari Mu'tazilah ini nanti bermacam-macam lagi. Ada yang total mengikuti manhaj Mu'tazilah, menetapkan nama, menafikan sifat. Ada lagi yang nanti menetapkan nama secara keseluruhan, wa asbata ba'du as-sifat, dan menetapkan sebagian sifat. Nah, ini ha'ula al-asyairah wal-maturidiyah. Ada al-asyairah wal-maturidiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-imam Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, beliau mu'tazili, ya, hilala arba'ina sanah. Beliau adalah seorang yang berpemahaman mu'tazilah tidak kurang dari 40 tahun. Karena ayah angkat beliau, Abu Ali al-Jubai, adalah seorang tokoh di dalam mazhab mu'tazilah. Sehingga beliau sangat terpengaruh. Sampai ketika beliau membaca mu'allafat lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala rujuk dari pemahaman yang dulu, ya, karena beliau melewati tiga fase perjalanan hidup kalau kita baca dalam sejarah itu. Pertama, beliau selama 40 tahun sebagai seorang mu'tazili, karena terpengaruh oleh ayah angkatnya, yaitu Abu Ali al-Jubai. Kemudian beliau bertemu dengan gurunya yang kedua dalam masalah ini, yaitu Muhammad bin Kulab, yang biasa dinisbatkan kepadanya Kulabiyah, Muhammad ibni Kulab. Dari Muhammad ibni Kulab inilah beliau mempelajari tentang nama Allah, kita tetapkan semuanya, dan kita nisbit ba'dus sifat, menetapkan beberapa sifat, misalnya 7 sifat. Nah, ini di periode kedua. Di periode yang ketiga, al-imam Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, beliau rujuk dari pendapatnya yang semula, dan beliau mengumumkan kepada khalayak bahwasanya beliau mengikuti akidahnya al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya kita melihat beliau menulis kitab yang beliau berikan judul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Itu ditulis oleh Abu Hasan al-Ash'ari. Begitupun beliau menulis Al-Maqalat al-Islamiyah. Dari dua kitab ini beliau menjelaskan tentang bagaimana mauqif beliau, bagaimana pendapat beliau tentang permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengumumkan bahwa beliau berada di atas akidahnya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad ibni Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Kemudian ma'asirul muslimin, ini kelompok yang pertama, ya, yang menetapkan sebagian, menetapkan nama-nama Allah tetapi menafikan sifat-sifat Allah. Ini namanya kelompok apa tadi? Mu'tazilah. Adapun qismun, kelompok yang lain, sarrahu binafyil asma'i wa mutadamminatihi bil kulliyah. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang ekstrim, bahkan banyak para ulama mengatakan atau para ulama mengkafirkan mereka, yaitu kelompok yang menafikan seluruh nama dan seluruh kandungan yang ada di dalam nama tersebut. Wa wasafuhu bil adam, dan mereka mensifati Allah dengan sebenarnya dengan sesuatu yang tidak ada. Al adam al makhd, ketiadaan yang murni. Allah itu tidak ada. Alladzi la isma lahu wa la sifah, dan mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Tentunya ini adalah keyakinan Jahmiyah ya, para pengikut Jahm ibnu Safwan, atau kita sebut dengan pemikiran Jahmiyah ya, Jahmiyah. Tentunya ada pendahulunya, ada Ghailan ad-Dimashqi, lalu ada siapa lagi, Ja'ad ibni Dirham dan lain sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menyimpang di dalam permasalahan asma wa sifat. Dan kalau kita baca kitab para ulama, pangkal kesesatan ini adalah dari sosok yang namanya siapa, Susan yang tadinya adalah orang Nasrani yang masuk Islam, kemudian keluar lagi lalu menyebarkan apa namanya penyimpangan dalam masalah asma wa sifat dan juga dalam masalah qadha dan qadar. Itu apa secara umum seperti itu. Lalu dikatakan di sini Syekh Ahmad Ibn Hafiz Al-Hakami rahimahullah berkata, Subhanallahi wa ta'ala amma yakulu zalimuna al-jahiduna al-mulhiduna uluwan kabira. Ya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan-ucapan orang-orang zalim, orang-orang jahid yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah, dan dari orang-orang mulhidun yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat Allah, uluwan kabira, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Allah berfirman, dialah Allah Rabb langit dan Rabb bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu wastabir li'ibadatih, beribadahlah dan bersabarlah di dalam, sabarkan dirimu dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu ada sesuatu yang sama dengan Allah? Tidak. Artinya ketika Allah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam Quran dan Sunnah, kita meyakini bahwa nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut tidak sama dengan makhluk. Allah mengatakan dirinya samian basira. Tetapi di waktu yang sama di surat Al-Insan, Allah mengatakan manusia, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an, mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Allah pun mendengar dan melihat. Tetapi mendengar dan melihatnya Allah adalah kama yaliku bijalalihi ta'ala. Sebagaimana sesuai dengan keagungan, ketinggian, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun melihat dan mendengarkan makhluk adalah penglihatan dan pendengaran yang naqis, yang lemah, yang kurang. Ya, yang lemah dan kurang. Oleh karenanya, kita pernah membahas ayat ini dengan cukup panjang, yaitu firman Allah di surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Laisa kamitslihi syai'u wa huwas sami'ul basir. Laisa, tidak ada kamitslihi, yang semisal dengan Allah, syai'un, sesuatu apapun. Ini adalah bantahan orang-orang musyabbihah, orang-orang musyabbihah. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Tetapi ketika kita menafikan bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya, di waktu yang sama kita menetapkan nama-nama dan sifat, oleh karenanya setelahnya Allah berfirman, wa huwas sami'u al-basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karenanya kita menetapkan tanpa mentasbih. Ya, menetapkan nama-nama Allah tanpa mentasbih. Ya, tanpa mentasbih Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Lalu kita katakan bagaimana? Iya, pendengaran Allah adalah sempurna. Penglihatan Allah sempurna, tidak seperti penglihatan makhluknya. Ya. Dan kita menafikan kesamaan Allah dengan makhluk tanpa membatalkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ma'asirul muslimin, poin yang ingin kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Setelah cukup lama kita tidak membaca kitab Aqidah A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, alhamdulillah kita bisa membaca poin nomor 73 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan poin-poin selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.